Konsultasi Syariah. Air ini lebih mulia dibanding zam-zam. Pertanyaan, mohon dijelaskan sisi kemuliaan zam-zam. Bagaimana dengan air hujan yang banyak dipuji dalam Al-Quran? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Secara umum, air merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi makhluk lainnya. Allah jadikan air sebagai sebab kehidupan segala makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, maksudnya, asal segala yang hidup itu dari air. Tafsir Ibnu Katsir. Karena nilai manfaat dan asalnya berbeda-beda, maka nilai keutamaan air juga berbeda-beda. Zam-zam memiliki nilai keutamaan yang besar. Hanya saja, sebagian ulama menyebutkan bahwa air itu keutamaannya bertingkat. Banyak ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membuat urutan tingkat keutamaan beberapa jenis air. Mereka mengatakan, air yang paling afdol adalah air yang pernah keluar dari jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian air zam-zam, lalu air telaga Kautsar, lalu air sungai Nil, kemudian air dari sungai lainnya. As-Subki, salah seorang ulama Syafi'iyah, membuat syair yang menyimpulkan mengenai urutan nilai kemuliaan air. Air yang paling afdol adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi Sang Panutan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian air zam-zam, lalu air Kautsar, lalu air sungai Nil, kemudian air sungai lainnya. I'anah At-Talibi. Menurut Al-Bulkini, Al-Haytami, dan para ulama Syafi'iyah lainnya, air zam-zam lebih afdol dari air telaga Al-Kautsar. Lantaran air itulah yang dipilih oleh Malaikat Jibril untuk menyucikan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Isra dan Mi'raj. Mengenai mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengeluarkan air dari tangan beliau, disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, para sahabat pada peristiwa perang Hudaybiyah mengalami kehausan. Ketika itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada wadah berisi air. Beliau pun berwudu. Para sahabat menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah-wajah yang tampak kesusahan dan kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa dengan kalian? Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki air untuk berwudu, tidak pula untuk minum selain air yang ada di hadapanmu. Jawab kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau ke dalam bejana, seketika itu air memancar deras dari sela-sela jari jemari beliau seperti mata air. Kami segera minum dan berwudu dengan air itu. Jabir ditanya, berapa jumlah sahabat ketika itu? Jabir menjawab, seandainya jumlah kami 100.000, niscaya air itu mencukupi kami. Ketika itu jumlah kami 1.500 orang. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan yang ingin kami sampaikan, bahwa ada air yang lebih mulia dibandingkan zam-zam, yaitu air yang keluar dari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu A'lam.